Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan dengarkanlah audio durus Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawami'il Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullahu taala dalam program Kajian Islam Ilmiah Online Palu dan Minahasa Tenggara, disiarkan langsung setiap hari Ahad melalui Radio Manhajul Anbiya, dimulai sejak hari Ahad 5 Syakban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2023 Masehi. Silahkan ikuti dan simak kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran ke-7. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung mulai, Ustaz. Langsung mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya. Sore hari ini Ahad 18 Ramadan 1444 Hijriah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita untuk teman-teman dan saudara-saudara kita Salafiyin di Palu dan juga di Minahasa Tenggara. Kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu dengan materi pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarah Jawami'il Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ketujuh, al-hadis as-sabi'. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat barang siapa yang empat sifat itu ada padanya, maka dia akan menjadi seorang munafik yang murni. Dan barang siapa yang ada padanya satu sifat dari empat sifat tersebut, maka padanya ada satu sifat, satu perangai dari perangai-perangai atau sifat-sifat nifak, sampai dia meninggalkannya. Yakni kalau empat sifat itu ada padanya semuanya, maka dia akan menjadi seorang munafik yang murni, munafik sejati. Namun kalau ada padanya satu sifat saja, maka berarti padanya ada sifat-sifat kemunafikan, ada satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa saja empat sifat itu? Idza tumina khana, kalau dia dipercaya, diberi amanah, khana, berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berucap, berbicara, berdusta. Wa idza ahada ghadara, kalau dia berjanji, ada perjanjian dengannya, maka ghadara, dia mengkhianati perjanjian itu. Wa idza khasama, apabila dia bertengkar, fajara, maka dia berbuat jahat. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah dalam syarahnya beliau menjelaskan, An-nifaq asasus syar. Sifat nifaq, sifat kemunafikan, itu adalah asasnya kejelekan. Wa huwa ayuzhiral khaira wa yubtinash syarra. Apa itu nifaq? Yaitu adalah menampakkan kebaikan namun menyembunyikan kejelekan. Yakni dia menampakkan sesuatu yang baik, sifat-sifat yang baik, perangai-perangai yang baik, perbuatan baik, namun dia menyembunyikan hal yang jelek. Dalam kalbunya, dalam niatnya, dia sembunyikan kejelekan itu. Hadzal haddu yadkhul fihi an-nifaq al-akbar al-i'tiqadi. Definisi ini masuk di dalamnya nifaq akbar yang merupakan nifaq i'tiqad, nifaq i'tiqadi, alladhi yuzhir sahibuhul Islam wa yubtin al-kufur, yaitu orangnya menampakkan Islam padahal dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Wa hadzan naw' mukhrijun minad din bil kulliyah. Jenis nifaq yang seperti ini mengeluarkan dari agama secara total. Wa sahibuhu bidarkil asfali minan nar. Orangnya berada di kerak paling bawah dari neraka. Ini nifaq akbar. Sehingga nifaq akbar itu murtad, keluar dari Islam. Dia kafir hukumnya. Apa nifaq akbar? Menampakkan Islam tapi padahal dalam kalbunya masih kafir. Ya. Maka ini jenis yang mengeluarkan pelakunya dari agama secara total, dan kelak di akhirat orangnya akan berada di neraka yang paling bawah. Waqad wasafallahu haula'il munafiqin bi sifati syarri kulliha. Orang-orang munafikin itu telah disifati oleh Allah Ta'ala dengan sifat-sifat kejelekan semuanya. Minal kufri wa adamil iman wal istihza' bid-din wa ahlih, yaitu sifat kekufuran, tidak ada iman, mengolok-olok agama dan para pemeluk agama ini, mengolok-olok Islam dan ahlul Islam. Nah, mengolok-olok agama, wasukhriya minhum, demikian pula mengejek mereka, wal maili bil kulliyah ila a'da'id-din, dan mereka condong secara total kepada musuh-musuh agama, ya, kepada musuh-musuh Islam. Di musyarakatihim lahum fi adawati dinil Islam, karena memang mereka bersamaan, bersekutu, ya, orang-orang munafik dengan orang-orang kafir itu, para musuh agama, para musuh Islam itu bersekutu, bekerja sama, fi adawati dinil Islam, di dalam memusuhi agama Islam. Wa hum mawjudun fi kulli zaman. Mereka ini, orang-orang seperti ini, orang munafik seperti ini, itu terus ada di setiap zaman. Wala siyama fi hadzal zaman alladhi taghat fihi al-madiyah wal ilhad wal ibahiyah. Terlebih pada zaman kita sekarang ini yang sangat banyak padanya sifat-sifat madiyah, prinsip-prinsip materi, ya, materialisme, wal ilhad, kekufuran, wal ibahiyah, ya. Al-ilhad yakni sifat ateis. Nah, ateisme. Ya. Terlalu banyak pada masa ini materialisme, ateisme, wal ibahiyah, yaitu faham yang membolehkan segala sesuatu. Ini ibahiyah. Ya. Maka akan banyak orang-orang munafikin seperti itu. Yaitu apa? Munafik dalam makna nifaq akbar, nifaq i'tiqad. Wal maqsud huna al-qismu tsani minan nifaq. Namun yang dimaksud dalam hadis ini bukan nifaq yang pertama tadi, namun yang dimaksud adalah jenis atau macam yang kedua dari sifat kemunafikan. Alladzi dzukira fi hadzal hadis, yang jenis kedua inilah atau macam kedua inilah yang disebutkan di dalam hadis. Fa hadzan nifaqul amali. Yaitu nifaq amali, bukan nifaq i'tiqadi. Sehingga yang disebutkan di hadis yang kita bahas ini adalah nifaq amal, bukan nifaq i'tiqad. Wa in kana la yukhriju min ad-din bil kulliyah wa fa innahu dahliz al-kufur. dahlizul kufur. Meskipun nifak amali ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama secara total, sehingga orangnya tidak menjadi murtad, namun dia adalah jembatan kepada kekufuran. Nah, ini nifak amali, sehingga sangat berbahaya. Walaupun memang statusnya belum kafir, namun ini adalah jembatan kepada kekufuran. Wa man ijtama'at fihi hadhil khisal al-arba faqad ijtama'a fihi syarr. Barang siapa padanya terkumpul, barang siapa yang terkumpul padanya empat sifat ini yang disebutkan di hadis, faqad ijtama'a fihi syarr, maka telah terkumpul padanya kejelekan. Wa khalasat fihi nu'utu al-munafiqin, dan akan ada padanya sifat-sifat orang-orang munafik. Fa inna sidqa wal qiyam bil amanat wal wafa bil uhud wal wara' an huquqil khalqi hiya jima'ul khair wa min akhassi awsafil mu'minin. Karena kejujuran, menegakkan amanah, menepati perjanjian, ya, menunaikan perjanjian dengan benar dan tepat, serta berhati-hati, wara' dari atau terhadap hak-hak sesama makhluk. Sifat-sifat ini semua yang disebutkan merupakan pangkal kebaikan, dan di antara sifat khusus kaum mukminin, sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh kaum mukminin. Faman faqada wahidatan minha, barang siapa kehilangan satu sifat darinya, faqad hadama fardhon min furudil islami wal iman, maka dia berarti telah menghancurkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam dan iman. Barang siapa kehilangan satu sifat, berarti dia menghancurkan satu kewajiban dari kewajiban Islam dan kewajiban iman. Fa kaifa bi jami'iha, maka bagaimana kalau dia menghilangkan semuanya? Menghilangkan semuanya. Hilang satu sifat saja, ya, sifat jujur hilang, atau sifat amanah hilang misalnya, maka dia telah menghancurkan satu kewajiban agama, satu kewajiban iman. Lah bagaimana kalau empat-empatnya hilang? Kejujuran hilang, amanah tidak ada, khianat terhadap perjanjian, ya, maka benar-benar telah hancur agama dia. Fal kadzibu fil hadis yashmul al hadis anillah wal hadis an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dusta dalam al hadis, pembicaraan menyampaikan berita, ya, itu meliputi al hadis anillah, meliputi penyampaian berita dari Allah, wal hadis an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis dari rasul, penyampaian berita dari rasul. Alladzi man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang mana rasul telah mengancam barang siapa yang berdusta atas nama beliau, muta'ammidan, dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini ancaman nabi bagi barang siapa yang dusta dalam hadis beliau. Nah, bagaimana kalau dia dusta dalam hal berita dari Allah Ta'ala? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Barang siapakah yang lebih zalim? Yani tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. وَيَشْمُ الْحَدِيثِ أَمَّا يُخْبِرُ بِهِ مِنَ الْوَقَاءِ الْكُلِّيَّ وَالْجُزْئِيَّ. Meliputi pula pemberitaan, yakni dusta dalam hal pemberitaan terkait dengan apa yang dia beritakan dari kejadian, al-waqa'i. Ini berita-berita kenyataan, ya, dia dusta di situ. Al-kulliyah wal-juz'iyah, baik bersifat total maupun sebagian. Ya, ini dia dusta terkait dengan suatu berita kejadian, ya, dia dusta semuanya atau sebagiannya. Faman kana hadza sya'nuhu faqad syaraka al-munafiqin fi akhassi sifatihim. Maka barang siapa yang seperti ini kondisinya, maka dia telah menyamai kaum munafikin dalam sifat-sifat khusus mereka, wahiyal kadzib, yaitu dusta. Dusta ini ciri khasnya orang munafik. Barang siapa yang berdusta, maka berarti dia telah menyamai orang-orang munafikin dalam sifat-sifat khusus mereka. Dan sangat disayangkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, di masa ini tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak berhati-hati dari sifat dusta. Mereka tidak menjaga kejujuran, ya, sehingga mudah bagi mereka dusta, bohong. Sehingga na'udzubillah mereka berdusta dalam urusan akhlaknya, dusta bahkan dalam urusan manhajnya, ya, dusta dalam urusan akidahnya. Na'udzubillah. Ini sangat berbahaya. Qala fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda tentang sifat dusta ini, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hati-hati, waspadalah kalian dari dusta, karena sungguhnya kedustaan itu akan menyeret kepada fujur, sifat jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan menyeret kepada api neraka. Nah, bahaya ini, berentet dia. Kadzib akan mengantarkan kepada fujur, fujur akan menyeret kepada api neraka. Dan seseorang itu akan terus berdusta, ya, dan dia lebih senang berdusta sampai dia akan ditulis di sisi Allah, dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, pendusta. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, dusta, bohong, ya, tidak jujur ini sangat berbahaya. Bahkan muncul suatu kelompok, suatu fi'ah di masa ini, ya, yang disebut sebagai kelompok haddadiyah, itu memiliki sifat, ya, kelebihan, keunggulan, yaitu mereka gampang berdusta. Ya. Di antara sifat mereka adalah mudah berdusta. Sampai-sampai Syekh Rabi mengatakan tentang kelompok haddadiyah ini terkait sifat dustanya, kata beliau, kelompok ini melebihi ahlul bid'ah lainnya dengan sifat dusta. Ya. Ini lebih jahat, ya, lebih jelek daripada ahlul bid'ah lainnya dalam hal sifat dusta. Ahlul bid'ah memang mayoritasnya pendusta, namun haddadiyah lebih unggul. Ya. Atau kalau ahlul bid'ah, kalau bukan mayoritasnya, tidak sedikit dari mereka yang pendusta. Namun haddadiyah ini lebih unggul, mengungguli kelompok-kelompok bid'ah lainnya dalam hal sifat dusta. Yakni, kata beliau, kata Syekh Rabi, bisa jadi seseorang adalah mubtadi, tertipu dengan beberapa syubhat, namun dia seorang yang masih menjaga agamanya, masih menghormati kejujuran, menghormati akhlak, berinteraksi dengan orang lain dengan sifat jujur dan akhlak, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Namun kelompok haddadiyah ini sudah tidak ada lagi pada mereka prinsip dasar akhlak, dan tidak ada lagi pada mereka prinsip dasar kejujuran, sehingga mereka dikenal dengan dusta ini. Bahkan Syekh Rabi mengatakan kadzab lebih parah daripada ahlul bid'ah. Kenapa? Karena ahlul bid'ah masih hadisnya itu ada yang diterima. Yakni para ulama merinci kapan ahlul bid'ah ditolak, yang bagaimana ahlul bid'ah yang ditolak hadisnya, dan bagaimana yang tidak, yang masih diterima. Namun kadzab itu tidak ada rincian. Berita atau kabar atau riwayat dari kadzab, pendusta, itu ditolak. Tidak ada rincian, mesti ditolak. Dari sisi ini beliau mengatakan kadzab lebih parah daripada pendusta, daripada ahlul bid'ah. Nah. Bukan kita membolehkan bid'ah, tidak. Bid'ah parah. Ya, jelas. Bid'ah parah, sebagaimana kita sudah lewati hadisnya. Namun kadzab ternyata dusta lebih parah. Pendusta itu bisa lebih parah daripada ahlul bid'ah, kalau bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran. Karena memang di antara ahlul bid'ah jenis ini masih ada yang memperhatikan kejujuran, masih menghormati kejujuran, ya, masih enggak mau dusta. Namun kadzab jelas-jelas dia pendusta. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini pelajaran akhlak sekaligus pelajaran manhaj bagi kita. agar kita waspada, jangan gampang-gampang berdusta. Dan dusta ini adalah ciri khas, ya, antara sifat-sifat khususnya orang munafik. Dan sebaliknya, sifat-sifat khususnya seorang mukmin di antaranya adalah jujur. Nah, terkhusus ya ikhwan, kita dalam kondisi saum, berpuasa, ya, maka kita harus berhati-hati, waspada dari sifat tercela ini. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amal bihi, falaisa lillahi hajah fi ayyada at'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz-zur, salah satu tafsir dari makna az-zur adalah kadzib. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengannya, maka Allah enggak butuh pada upaya dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, ini enggak, puasanya enggak bernilai, enggak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kita dalam kondisi berpuasa, lebih-lebih lagi sangat untuk menjaga, berhati-hati dan menjauhi dusta. Bukan berarti dusta itu boleh ketika di luar puasa, tidak. Dusta tetap tidak boleh walaupun tidak sedang berpuasa. Namun ketika berpuasa sangat atau lebih ditekankan lagi. Kemudian, waman kana idza tumina 'alal amwal wal huquq wal asrar khanaha. Dan barang siapa yang apabila diamanai harta atau hak dan rahasia, maka dia mengkhianatinya. Walam yakum bi amanatih, dan tidak menunaikan amanah. Fa aina imanuhu, maka orang seperti ini kemana imannya? Wa aina haqiqatu islamihi, dan kemana hakikat keislamannya? Maka ini harus diwaspadai, sifat amanah. Ya. Wa kadzalika man yankusul uhud allati bainahu wa bainallah. Demikian pula orang yang membatalkan perjanjian antara dia dengan Allah. Setiap hamba terikat perjanjian antara dia dengan Allah. Perjanjiannya yaitu dalam bentuk ubudiyah, menegakkan ubudiyah. Ya. Ternyata dia membatalkannya. Wal uhud allati bainahu wa bainal khalqi. Demikian pula orang yang membatalkan perjanjian antara dia dengan makhluk. Ya. Dan siapa yang membatalkan perjanjian dia dengan Allah dan perjanjian dia dengan makhluk, maka mutasif bisifatin khabithah min sifatil munafikin, maka dia telah bersifat dengan salah satu sifat buruk, sifat jelek dari sifat-sifatnya orang munafik, yaitu khianat. Apa? Membatalkan perjanjian, mengkhianati perjanjian. Perhatikan ya ikhwan, beliau mengatakan bainahu wa bainal khalqi, antara dia dengan makhluk. Ini tidak hanya antara dia dengan sesama muslim, tapi sama makhluk, baik muslim maupun kafir. Hati-hati, seorang muslim apabila mengadakan perjanjian walaupun dengan orang kafir sekalipun, maka dia pantang berkhianat. Nah, ini ya ikhwan, diantaranya perilaku khawarij, ya, yang dilakukan oleh para teroris di masa ini, tidak memperhatikan perjanjian ini, mengkhianati perjanjian. Maka hati-hati waspada, mereka mengklaim berjihad, ya, mengaku sedang berjihad, merasa dirinya sedang berjihad, padahal dia sedang terjatuh pada salah satu sifat kaum munafik, yaitu mengkhianati perjanjian. Wa kadzalika man la yatawarra an amwalil khalqi wa huquqihim wa yaqtanim fursaha wa yukhasim fiha bil batil liyuthbita batilan. Demikian pula orang yang tidak punya sifat kehati-hatian, enggak punya wara' terhadap harta-hartanya makhluk, ya, sesama makhluk dan hak-hak mereka, justru menggunakan kesempatan sehingga apa, mereka bertengkar, dia bertengkar dalam urusan harta, urusan hak-hak itu tadi dengan cara batil, dalam rangka menetapkan kebatilan, membela kebatilan. Au yadfa haqqan, atau menolak hak, ya. Ini juga khusumah, pertengkaran yang merupakan ciri atau sifat orang munafik, ya, membela kebatilan atau menolak hak, menolak kebenaran. Fa hadhihi sifat la takadu tajtami fi syakhsin wa ma'ahu minal iman ma yajzi aw yakfi. Ya, sifat-sifat ini hampir-hampir tidak terkumpul pada seseorang yang padanya ada keimanan dengan kadar yang mencukupi. Fa inna hatuna fil iman asyaddal munafah, karena memang sifat-sifat itu akan menafikan keimanan dengan sekuat-kuat penafian, pertentangan dengan iman. Wa'lam anna min usuli ahli sunnati wal jama'ah annahu qad yajtama'u fil abdi khisalu khairin wa khisalu syar wa khisalu iman wa khisalu kufur au nifaq. Ketahuilah bahwa di antara prinsip ahli sunnati wal jama'ah bahwa bisa jadi pada seorang hamba terkumpul padanya perilaku kebaikan dan perilaku kejelekan, perilaku iman dan perilaku kufur atau nifaq. Wa yastahiq minat tawabi wal iqab bihasabi maqama bihi min mujibati dzalik, dan dia akan mendapatkan, berhak mendapatkan pahala atau hukuman sesuai dengan konsekuensi perilaku tersebut. Iya. Yani yang beliau maksud terkumpul padanya khisalu iman dan khisalu kufur adalah kufur amali, bukan kufur i'tiqad. Karena kalau kufur i'tiqad maka tidak tersisa imannya. Iya. Yani yang bisa berkumpul itu iman dan khisalu kufur, yakni kufur amali, bukan kufur i'tiqad. Demikian pula nifaq. Ya. Iman dan nifaq amali, bukan nifaq i'tiqad. Jika kalau orang misalnya jatuh kepada kesyirikan, dia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, maka hilang imannya. Tapi kalau kufur amali, maka bisa dia berkumpul dengan iman, namun akan mencederai imannya, mengurangi imannya, melemahkan imannya. Semakin besar perilaku kufur amali itu, maka akan semakin lemah imannya. Ya. Waqad dalla ala hadzal asl nususun katsira minal kitab wa sunnah. Yang menunjukkan pada prinsip ini adalah dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan sunnah. Fayajibul amal bi kulli nusus, maka wajib mengamalkan semua dalil. Wa tasdiquha kullaha, dan wajib membenarkan semuanya. Wa alaina an natabarra min madhhabil khawarij, kita wajib berlepas diri dari madhabnya atau prinsipnya khawarij. Alladzina yadfa'una ma ja'at bihi nusus, yang mereka menolak keterangan yang terdapat di dalam dalil. Min baqail iman wa baqaid din walau fa'alal insan minal ma'asi ma fa'al, yaitu iman tetap ada, agama seseorang tetap ada walaupun seseorang melakukan perbuatan maksiat apa yang dia lakukan. Idza lam yaf'al syai'an minal mukaffirat, selama orang itu tidak melakukan salah satu dari mukaffirat, hal-hal yang membuat dia kafir. Allati tukhriju sahibaha minal iman, yang mengeluarkan pelakunya dari iman. Fal khawarid yashfa'una dzalika kullahu, khawarid ini menolak itu semua. Wa yarawna man fa'ala syai'an minal kabair wa min khisalil kufur au khisalin nifaq kharijan minad din, mereka memandang bahwa barang siapa yang melakukan satu saja dari dosa besar atau dari perilaku kufur, yakni kufur amali atau khisalun nifaq, perilaku nifaq yaitu nifaq amali, maka menurut khawarij dia telah keluar dari Islam, mukhalladan finnar, kekal di dalam neraka. Wa hadza madhhabun batil bil kitab was sunnah wa ijma'i salaful ummah, ini merupakan madhab yang batil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan salaful ummah. Baik, mungkin sampai di sini pelajaran kita di sore hari ini. Kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting dalam hadis ini, yaitu waspada dari sifat-sifat munafik. Ya, yang ini tidak boleh dimiliki oleh seorang mukmin, karena seorang mukmin sifat-sifat khusus mereka bertolak belakang dengan empat sifat ini. Kejujuran, amanah, ya, dan menepati janji, ini adalah sifat-sifat khusus seorang mukmin. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan, dan mungkin langsung kita akhiri mengingat waktu yang telah selesai atau habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, faedahnya.